Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir tentang nawasibul mubari'i, yakni kata-kata atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mubara'. Kemarin sudah dijelaskan, dibahas kata-kata yang menasabkan fi'il mubara', yakni an yang pertama, kemudian yang kedua lan, dan yang ketiga idzan. Jadi ada tiga yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, an, lan, dan idzan. Sekarang insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya, ar-rabi'u yang keempat dari nawasibul mubarak, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mubarak yang keempat, yakni kai. Ya. Yang disebutkan oleh musannif yang Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, yakni kai. Kai aidan tansibul fi'il mubari'a. Kai ini juga menasabkan fi'il mubari'. Fa idza qulta li syakhsin, seandainya jika engkau mengatakan pada seseorang, limadha ji'ta, kenapa engkau datang, untuk apa engkau datang, faqala kai aqra'a, lalu dia berkata menjawab, kai aqra'a, supaya aku membaca, atau untuk aku baca. Kenapa kamu datang? Supaya aku membaca. Aku datang untuk membaca. Naqulu, di sini fi'ilnya ya aqra'a, mansub dengan fathah ya, karena ada kai. Naqulu, kita katakan kai harfu nasbin. Kai ini adalah huruf nasab. Dia menasabkan fi'il mubarak-nya. Yansibul fi'lal mubari'a, menasabkan fi'il mubarak. Aqra'a fi'lun mubari'un mansubun. Aqra'a ini fi'il mubarak yang mansub bi kai, dengan sebab kai. Ya, tentang kai di sini dalam pembahasan yang lebih mendalam, di sana ada pembahasan yang panjang, tapi di sini hanya diringkas ini dulu ya, yang lebih mudah untuk awal ya, untuk mubtadiin, untuk pemula, sehingga Syekh di sini hanya menjelaskan sampai di sini saja. Kemudian ada catatan tambahan. Hadza alladhi dhahaba ilaihi al-mu'allifu, inilah yang dipegang atau pendapat yang diikuti oleh mu'allif, huwa as-sahihu, itu yang benar. Hadza alladhi dhahaba ilaihi al-mu'allifu huwa as-sahihu, pendapat ini yang dipegang, yang diambil, yang diikuti oleh mu'allif, itulah yang benar. Anna kai tansibu binafsiha, bahwasanya kai itu menasabkan dengan dirinya sendiri. Ya, maksudnya lafaz kai itu sendirilah yang menasabkan fi'il mubarak, bukan lafaz yang lainnya. Ya. Jadi memang benar kai itu sendiri yang menasabkan fi'il mubarak. Ini pendapat yang benar. Dan di sini juga dipertegas oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ammal basriyuna, adapun orang-orang Basrah, ahlu Basrah, ya, ahlu nahwu dari Basrah, fayaquluna kai la tansibu binafsiha, mereka mengatakan, mereka berpendapat bahwasanya kai itu tidak menasabkan dengan dirinya sendiri. Jadi yang menasabkan itu sebenarnya bukan kai, tapi ada yang lainnya. Ini pendapat dari ahlu Basrah. Li annaha harfu jarrin, kenapa mereka berpendapat demikian? Karena menurut mereka ya, kai itu adalah huruf jar. Fa kai naqulu fiha harfu ta'lilin. Maka kai, kita katakan padanya tentang kai ini adalah harfu ta'lil, huruf ta'lil. Jadi ta'lil itu untuk mengemukakan alasan atau maksud atau sebab. Wal fi'lu ba'daha mansubun bi'an. Dan fi'il yang sesudahnya, fi'il mudhara' yang terletak sesudah kai, itu mansub bi'an, dengan sebab an. Ai, maksudnya apa? Maksudnya kai an, ya. Jadi maknanya atau takdirnya demikian. Jadi dari contoh tadi misalnya kai aqra'a, di situ sebenarnya menurut pendapat Ahlu Basrah ya, itu yang menasabkan adalah annya. Jadi takdirnya kai an aqra'a. Ini. Jadi yang menasabkan adalah an, bukan kai, karena kai itu huruf jar. Ini pendapat dari Ahlu Basrah. Walakin as-sahihu ma dhahaba ilaihi al-mu'allifu. Akan tetapi yang benar adalah yang diikuti oleh mu'allif. Pendapat yang diikuti oleh mu'allif, yang menyatakan bahwasanya apa tadi? Kai itu sendirilah yang menasabkan fi'il mudhari', bukan an. Dan annya di situ sifatnya juga takdiri. Yang pendapat Ahlu Basrah tadi ya, kai an, itu annya nanti juga tidak tampak, tapi ada dalam pemahaman. Akan tetapi tetap yang benar yang dinyatakan oleh mu'alif yaitu Ibnu Ajurum, dan juga ini dipertegas oleh syarih yakni Syekh Ibnu Saimin rahimahumullah ta'ala, bahasanya yang menasabkan itu adalah kai itu sendiri ya, bukan an. Ini jadi intinya demikian. Karena kalau nanti di sebenarnya ada pembahasan yang lebih rinci, yang lebih detail tentang ini, tetapi mungkin di lain waktu ya. Karena memang ini sifatnya untuk mubtadiin, untuk orang-orang yang awal ya, pemula untuk belajar. Jadi supaya tidak mempersulit, jadi disampaikan yang intinya dulu, yang pokoknya, supaya lebih mudah difahami insyaallah. Adapun yang lebih rinci mungkin di lain waktu, di lain kesempatan insyaallah. Jadi yang jelas kai inilah yang menasabkan fi'il mubarak ini. Ini yang keempat. Kemudian yang berikutnya al-khamisu, yang kelima. Huruf yang menasabkan yang kelima, yaqulu beliau musannif atau mu'alif yakni ibunya Jur mengatakan lamu kai. Lam kai. Apa lam kai? Wahia allati tufidu ta'lila ghaliban, yakni lam yang memberikan ta'lil ya, secara umum ya, lam yang memberikan ta'lil, memberikan faedah, memberikan makna ta'lil secara umum demikian ya. Karena memang di sana huruf lam dalam bahasa Arab itu banyak makna, ada beberapa makna, beberapa faedah. Ada lam al-milk yang menunjukkan kepemilikan, ada lam taukid, ada lam ibtida dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud di sini yang menasabkan fi'il mudhari' adalah lam yang memberikan faedah ta'lil. Wa hiya allati bi makna kai. Dan lam tersebut yang bermakna kai. Jadi lam ta'lil ini bermakna kai. Sebagaimana yang sebelumnya tadi ya, kai ini memberikan faedah ta'lil. Lam kai juga demikian memberikan faedah ta'lil. Ini. Mithlu contoh, ayyaqulu laka qa'ilun limadza ji'ta? Saat ya, bahwasanya seseorang mengatakan kepadamu limadza ji'ta? Kenapa engkau datang? Fataqulu, maka engkau menjawab mengatakan ji'tu li'aqra'a. Ji'tu li'aqra'a. Saya datang untuk membaca. Ya. Jadi di sini li'aqra'a, lam karena hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya itu lam ya. Kemudian faedahnya di sini taklil ya, ai kai aqra'a. Ini ya, Jadi li aqra'a maknanya ai kai taqra'a, kai aqra'a, yaitu supaya aku membaca, untuk aku membaca. Jadi menunjukkan alasan atau tujuan dari dilakukannya fi'il tersebut. Ini. Maka di sini lamnya lam kai, dia menasabkan fi'il mudhari', ya, sehingga menjadi li aqra'a, ya. Hadhihi yusammunaha lam ta'lili. Ini lam kai ini mereka menamakannya dengan lam ta'lil. Jadi ada yang menamakannya dengan lam ta'lil. Wal mu'allifu yusammiha lam kai. Adapun mu'allif Ibn Ajurum menamakannya dengan lam kai. Limadha? Kenapa? Li'annaha tanubu makana kai. Karena lam tersebut itu menggantikan tempat kai. Ya. Lam ini tadi itu menggantikan tempat dari kai. Lau hadzafta lama, seandainya engkau membuang lamnya, wa qulta, dan engkau mengatakan kai aqra'a, sahha, maka ini benar. Jadi lamnya dihilangkan kemudian menyatakan dengan kai menjadi kai aqra'a, ini benar. Ini. Adapun kalau dengan lam tadi menjadi li aqra'a, sehingga lam tadi itu menggantikan tempat dari kai, maka mu'allif Ibnu Ajurum menyebut lam yang seperti ini dengan lam kai. Adapun yang lainnya menyebut dengan istilah lam ta'lil. Jadi sama, tetapi hanya perbedaan dari sisi penyebutannya saja. Ini, tapi sama sebenarnya. Yang jelas lam ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Wa hadhihi naqulu fiha kama qulna fi ma sabaqa, dan ini kita katakan padanya sebagaimana yang kita katakan pada pembahasan sebelumnya, annal lama hiya an-nasibatu ala ra'yil mu'allifi, bahwasanya lam lah, ya, bahwasanya huruf lam itulah yang menasabkan fi'il mudhari' ala ra'yil mu'allifi, menurut pendapat mu'allif, menurut pendapat Ibnu Ajurum. Ini. Wa qala al-Basriyuna, adapun ahlu Basrah, ahlu nahwu dari Basrah mengatakan allamu harfu jarrin. Lam ini pada lam kai tersebut, ya, lamnya ini adalah huruf jar. Wa nasibu an, dan yang menasabkan adalah an. Wa taqdiru, takdirnya apa? Li an aqra'a. Ini takdirnya. Ada an yang ditakdirkan atau an yang tersembunyi dalam lam ini. Ini menurut ahlu Basrah, ya. Jadi yang menasabkan adalah annya, bukan lamnya. Lamnya itu adalah huruf jar. Ini. Adapun pendapat dari Ibn Ajurum dan juga diperjelas oleh Asy-Syaikh Ibn Utsaimin bahwasanya yang menasabkan adalah lam kai itu sendiri, bukan an. Ini. Nah, tentang perbedaan semacam ini, ya, dijelaskan oleh Syekh. Walakin qa'idatuna fi babin nahwi, akan tetapi kaidah kita, kaidah yang kita pegang dalam bab nahwu, ya, dalam pembahasan tentang nahwu, allati yambaghi an nasira 'alaiha, yang seharusnya kita ikuti, ya, kaidah tersebut, yang kita berjalan pada kaidah tersebut, annahu idza ikhtalafa an-nahwiyuna fi mas'alatin, bahwasanya jika para ahli nahwu itu berselisih pendapat dalam suatu masalah, salakna al-ashala minal qaulaini, maka kita tempuh, ya, kita ikuti yang paling mudah di antara dua pendapat, minal qaulaini, di antara dua pendapat. Di annana idza akhadna birrukhasi, karena kita jika kita mengambil keringanan tersebut, artinya mengambil pendapat yang paling, yang lebih mudah, fi babil i'rabi, dalam bab i'rab, jadi mengambil yang ringan, yang mudah dalam bab i'rab, fa hadza jaizun, ini boleh. Wa laisa hadza min babil umuri taklifiyati, dan ini bukan termasuk dari bab perkara-perkara yang taklifiyah, yang jadi aturan atau dalam syariat, ya, tidak termasuk dalam hal itu. allati la yajuzu fiha tatabbu'ur rukhasi, yang tidak boleh di situ ada tatabbu' rukhas, mengikuti keringanan. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ahli nahwu dalam satu permasalahan, maka dipilih yang lebih mudah, yang lebih ringan, dan yang semacam ini boleh. Berbeda dengan perkara-perkara yang taklifiyah, yang itu memang aturan ataupun terkait dengan syarat ini, wallahu a'lam, di sana tidak boleh tatabbu' rukhas, harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam oleh dalil ini. Dan juga apalagi bagi kita-kita yang baru awal-awal belajar, ya, baru permulaan kita mempelajari bahasa Arab, ya, ambil yang lebih mudah dulu, ambil yang mudah untuk kita fahami, untuk kita mengerti tentang ini. Fal qa'idatu 'indi anna kulla qawlaini min aqwalin nahwi fi mas'alatin. Kaidah yang ada padaku, ini ucapan asy-syekh, bahwasanya kulla qawlaini min aqwalin nahwi, setiap dua pendapat di antara pendapat-pendapat nahwu yang ada dalam nahwu, fi mas'alah, dan dalam satu masalah, minal masaili, di antara masalah-masalah yang ada, nasluku ashalahuma, maka kita lalui, kita tempuh jalan yang lebih mudah dari keduanya. Kita pilih yang lebih mudah dari keduanya. Ini. Wahuna al-ashalu an-naqula mansubun bilami kai. Dan di sini terkait dengan lam kai tadi, yang lebih mudah untuk kita ambil untuk saat ini, bahwasanya kita katakan itu mansub dengan sebab lam kai. Jadi fi'il mudhari itu mansub dengan sebab lam kai. Ini yang lebih mudah, yang nampak secara zahir demikian. Yang menasabkan fi'il mudhari adalah lam kai. Dan tentunya demikian pula yang sebelumnya tadi, yaitu tentang kai, yang menasabkan fi'il mudhari adalah kai. Ini yang diambil pendapat yang lebih mudah. Sebagaimana disebutkan dalam satu bait syair tentang hal ini, wal khulfu in kana fakhud bil ashali fin nahwi la fi ghairihi fil afdali. Al khulfu itu ikhtilaf, ya, perbedaan. Jadi perbedaan itu jika memang ada, maka ambillah yang lebih mudah. In kana fakhud bil ashali, ambillah yang lebih mudah. Fin nahwi la fi ghairihi, dalam hal nahwu, dalam hal nahwu, la fi ghairihi, bukan yang lainnya. Fil afdali, pada ucapan yang lebih utama. Ini. Jadi, dan memang nanti di sana tentang kaidah-kaidah nahwu, pembahasan-pembahasan nahwu di sana akan banyak khilaf, perbedaan antara, ya, mungkin terutama, ya, yang nampak antara ahlu Basrah dan ahlu Kufah, ataupun mungkin juga yang lainnya, nanti akan banyak perbedaan dalam berbagai masalah. Bahkan di sana ada kitab khusus untuk membahas perbedaan semacam itu. Tapi itu bukan saatnya untuk kita pelajari. Kita ambil yang lebih mudah untuk awal kita belajar, apa yang disebutkan oleh muallif Ibnu Ajurum dan juga diperjelas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala ini. Ini yang menasabkan yang kelima. Kemudian yang berikutnya, as-sadisu, yang keenam, lamul juhudi, lam juhud. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari yang keenam adalah lam juhud. Apa lam juhud? Dijelaskan oleh asy-syekh, al-juhudu yakni an-nafyu. Al-juhud yakni an-nafyu. An-nafyu apa? Penafian, pentidaan. Maka makna al-juhud sama dengan an-nafyu, itu mentidakkan atau menafikan. Yakni allama allati ta'ti ba'da ma yufidun nafya. Yakni lam juhud tersebut adalah lam yang datang sesudah ma lam juhud adalah lam yang datang, yang ada sesudah ma, yang memberikan faedah nafi. Okay. Karena ma ada beberapa faedah, ada ma al-mausulah, ada ma istifhamiyah, ada ma an-nafiyah. Maka yang dimaksud di sini adalah ma yufidun nafiyah, yaitu ma yang memberikan faedah nafi atau ma an-nafiyah. Ini. Jadi lam yang ada sesudah ma an-nafiyah. Lakin fi kana wa mustaqatiha. Ya, akan tetapi ma tersebut, ma nafi tersebut memberikan faedah nafyu itu pada kana dan turunannya, pecahannya atau turunannya. Ini. Yakni hiya allati ta'ti ba'da kaunin manfiyin. Yakni ma atau lam, ya. Jadi lam tadi itu datang yang atau ada atau datang atau ada sesudah kaunin manfiyin, keadaan yang dinafikan. Kaunin manfiyin. Jadi lam yang datang sesudah kaunin manfiyin, sesudah suatu keadaan yang dinafikan. Ma makna kaunin manfiyin? Apa makna dari kaunin manfiyin? Yakni ta'ti ba'da ma kana. Jadi yang dimaksud dengan kaunin manfiyin adalah bahwasanya lam juhud tadi datangnya adanya sesudah ma kana. Au lam yakun atau lam yakun. Au atau ghairu kainin. Ya. Jadi kaunin manfiyin itu maksudnya ma kana atau lam yakun atau ghairu kainin. Atau tadi mustaqatnya. Ya. Pecahannya atau turunannya. Ini. Wa au ma asbaha dzalika atau yang semisal dengan itu. Jadi tadi mustaqat dari kana. Hadza tusamma lam al-juhud. Ini dinamakan dengan lam juhud. Yakni lam an-nafyi li muqaranatiha lahu. Yaitu lam yang memberikan faedah nafi karena keterkaitannya dengannya, ya. Ya. Disertai atau keterkaitan dengan kana tadi, ya. Ini. Jadi lam itu nanti letaknya sesudah ma kana atau lam yakun atau ghairu kainin ataupun mustaqatnya. Nanti dijelaskan dengan contoh yang berikutnya. Wa nahnu kamubtadiina naqulu ma ja'at ba'da lam yakun au ma kana, dan kita sebagaimana para pemula mengatakan ma ja'at ba'da lam yakun. Jadi ma yang datang sesudah ma ja'at ba'da lam yakun, yaitu tadi lam juhud itu yang datang yang ada sesudah lam yakun atau ma kana, ya. Contoh, ya, misaluha qauluhu ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, ya. Di sini dalam ayat ini ada ma kana, ya, wa ma kana Allahu. Jadi ma, ma-nya nafiyah, kemudian kana. Ini tadi yang dimaksud dengan kaunin manfiin, ya. Ma kana. Kemudian sesudah itu ada lam li yu'adzibahum. Ya, lam yang masuk pada fi'il mudhari, li yu'adzibahum. Nah, lamnya inilah, ya, yang merupakan lam juhud. Jadi lam ini memberikan faedah nafi, ya, kemudian terletak sesudah ma kana. Sehingga apa? Dia menasabkan fi'il mudhari li yu'adziba. Fi'il mudhari-nya mansub dengan fathah. Ya, karena didahului oleh lam juhud. Ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan lam juhud. Ya, dari penjelasan tadi kemudian dijelaskan dengan contoh, ya. Inilah yang dimaksud dengan lam juhud. Yang berikutnya kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan tentang lam juhud tadi diperjelas dengan contoh dalam surah Al-Anfal. Wama kana Allahu liyu'adzibahum. Jadi ma dalam ayat ini an-nafiyah, memberikan faedah nafi, kemudian menafikan kana menjadi ma kana, kemudian sesudah itu baru ada lam pada liyu'adziba. Lamnya ini lam juhud, jadi dia memberikan faedah nafi terletak sesudah ma kana tadi, dan karena lam juhud maka dia menasabkan fi'il mudhari' liyu'adziba ini. Dan Allah tidaklah pantas untuk mengazab mereka, atau bisa dilihat nanti dalam terjemahannya. Contoh yang lain dalam surah An-Nisa, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kalau ma kana, kana itu bentuk maudhi dinafikan dengan ma. Dalam ayat yang berikutnya tadi, lam yakun, yakun ini fi'il mudhari' dari kana, dinafikan oleh lam. Lam yakun, lam dia kan menjazmkan mudhari', ya. Jadi kana mudhari'nya yakunu, kemudian dinafikan oleh lam menjadi lam, menjadi lam yakun, dengan sukun. Kemudian wawunya dihilangkan, ini. Ini bentuk mudhari'nya. Lam yakun tadi disebutkan kan kana wa mustaqatiha. Lam yakun, kemudian liyaghfira, lam ada lam sesudah lam yakun. Maka lamnya ini adalah lam juhud. Maka dia menasabkan fi'il mudhari'nya liyaghfira. Dijelaskan oleh Syekh di sini, alamu huna la yumkinu an takuna lama kai. Lam di sini dalam contoh-contoh ini tadi tidak mungkin itu merupakan lam kai. Itu bukan lam kai dalam contoh-contoh tersebut, dalam kedua ayat tersebut. Bukan lam kai sebagaimana pada sebelumnya, tapi di sini lam juhud. Idzan madza nusammiha? Jadi apa kita namakan dia? Kita namakan dengan apa lam tersebut? Lamal juhudi, dinamakan dengan lam juhud. Li'annaha allati ta'ti ba'da an-nafi, karena lam ini datangnya sesudah nafi. Ba'da lam yakun au ma kana, yakni sesudah lam yakun atau sesudah ma kana. Jadi lam juhud, lam yang ada sesudah lam yakun atau sesudah lam sesudah ma kana ini, dan memberikan faedah nafi. Naqulu fi i'rabi, kita katakan dalam i'rab dalam contoh tadi, ayat yang awal tadi, wa ma kana Allahu liya'dzibahum. Ma nafiyatun, ma-nya itu nafiyah. Kana fi'lun madin, kana ini fi'il madhi. Kemudian kana fi'il madhi ini tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kana itu merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Kemudian Allahu lafzul jalalati, Allah lafzul jalalah ismuhu, ini sebagai isim dari kana. Kemudian liyu'adzibahum, alamu lamnya dalam kalimat ini liyu'adzibahum, lamnya lamul juhudi adalah lam juhud. Wa hiya tansibul fi'lal mudhari'a, dan dia menasabkan fi'il mudhari'. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bila mil juhudi. Ini fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lam juhud. Yu'adziba liyu'adziba, jadi mansubnya dengan sebab didahului oleh lam juhud. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi, dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Jadi ini lam juhud demikian. Jadi untuk menunjukkan atau ciri dari lam juhud tadi, dia akan selalu terletak sesudah makana atau lam yakun atau ghairu kainin ataupun mustaqatnya ini. Kalau tidak ada itu, tidak ada makana, tidak didahului oleh yang lam yakun ataupun bentukan yang lainnya yang semisal dengan itu, maka itu bukan lam juhud. Ya, ini. Jadi untuk menjadi ciri atau menjadi tanda untuk lam juhud seperti itu, adanya makana ataupun bentukan yang lainnya dari makana tersebut. Ini yang keenam. Kemudian yang berikutnya, as-sabi'u yang ketujuh. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yang ketujuh, yakni hatta. Hatta tansibul fi'lal mudhari'a. Hatta itu menasabkan fi'il mudhari'. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antaranya dalam ucapan Allah Ta'ala dalam ayat di surah Thaha, qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka mengatakan, ini umatnya Nabi Musa alaihi salam, mereka mengatakan lan nabraha 'alaihi 'akifina. Kami akan terus menerus, ya. 'Alaihi 'akifina itu menetapi, di sini maksudnya menyembah padanya. Ini dalam hal anak lembu itu, ya, patung anak sapi. Ini nanti bisa dibuka ayatnya, ya. Kemudian di sini hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa itu kembali pada kami. Ya, syahidnya di sini hatta, kemudian diikuti fi'il mudhari' yarji'a. Yarji'a di sini mansub dengan fathah. Kenapa? Karena didahului oleh hatta. Nah, dijelaskan di sini fa yarji'a huna mansubun bi hatta. Maka fi'il yarji'a di sini dalam ayat ini mansub, ya, dengan sebab hatta. Dengan sebab dia didahului oleh hatta. Wa hadzal ladzi dzahaba ilaihi al-muallifu. Dan inilah yang dipegang, yang diambil oleh muallif. Jadi dzahaba ilaihi dalam makna ini maksudnya mengikuti pendapat, ya, atau madhab. Jadi kata madhab itu, ya, dari asal fi'ilnya dzahaba, ya. Dzahaba ilaihi maksudnya mengikuti pendapat sesuatu ini. Bukan pergi, ya, tapi di sini mengikuti pendapat atau semacam itu. Jadi inilah yang diikuti pendapatnya, diambil pendapatnya oleh muallif. Huwa sahihu, itulah yang benar. Jadi pendapat yang diambil muallif ini itulah yang benar. Kenapa? Li'annahu ashalu, karena itu yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah. Sebagaimana tadi, ya, disebutkan, kalau ada dua pendapat, maka ambil yang lebih mudah dalam hal nahwu, dalam hal i'rab. Ini. Wal basriyuna yaquluna mansubatun bi an ba'da hatta. Adapun ahlu Basrah, ahlu nahwu dari Basrah, mereka mengatakan bahwasanya yarji'a tadi itu mansub dengan sebab adanya an yang terletak sesudah hatta. Jadi hatta kemudian ada an, dan annya di sini tersirat, ya, takdiri atau tersirat, kemudian baru fi'il mudhari'. Nah, menurut ahlu Basrah, fi'il mudhari' yang mansub itu disebabkan oleh an yang tersirat tadi, yang tidak disebutkan, bukan oleh hatta. Adapun di sini Ibnu Ajurum, dan juga dipertegas oleh Asy-Syaikh, bahwasanya yang menasabkan itu adalah hatta. Ini. Li'annahum yaquluna hatta harfu jarrin, karena mereka mengatakan, mereka ahlu Basrah mengatakan bahwasanya hatta itu adalah huruf jar. Ini pendapat ahlu Basrah. Jadi tadi ada dua pendapat di sini, tapi untuk permulaan kita belajar, kita ambil pendapat yang lebih mudah. Bahwasanya yang menasabkan adalah hatta. Ini. Wa 'ala hadza naqulu fi qawlihi ta'ala, dan atas ini kita katakan dalam ucapan Allah Ta'ala tadi, dalam ayat tadi, hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta harfu ghayatin wa nasbin. Hatta adalah huruf ghayah wa nasbin, dan huruf nasab. Jadi ghayah maknanya apa? Tujuan. Jadi hatta atau ghayah itu tujuan atau sampai, ya. Karena memang fungsi dari hatta secara makna ini untuk menunjukkan tujuan atau sampai pada mana. Ini. Sehingga disebut harfu ghayah. Kemudian wanasbin, dia huruf nasab karena menasabkan. Ya. Yansibul fi'lal mudhari'a, hatta itu menasabkan fi'il mudhari'. Ini. Jadi diambil pendapat yang lebih mudah. ini bahwasanya yang menasabkan adalah hatta ini bukan an ya. Kemudian yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun. Yarji'a ini fi'il mudhari' yang mansub. Bi hatta dengan sebab hatta. Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Hatta yarji'a. Baik. Ini hatta ketika masuk pada fi'il mudhari', maka dia menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian dijelaskan oleh Syekh berikutnya. Wa hatta idza dakhalat 'ala al-ismi sarat harfa jarin. Hatta jika masuk pada isim, hatta jika diikuti oleh isim, maka dia menjadi huruf jar. Hatta kemudian sesudahnya itu isim, maka hatta ini menjadi huruf jar. Berarti apa? Isim sesudahnya akan menjadi majrur. Karena dia huruf jar. Kalau huruf jar, maka isim sesudahnya pasti nanti menjadi majrur. Misalhu qawluhu ta'ala. Misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, hatta, dia masuk pada isim, yaitu matla'. Ya, matla'i di sini dia isim. Bukan fi'il. Juga bukan fi'il mudhari', tapi dia isim. Karena hatta di sini ketemunya isim, masuk pada isim, maka hatta dia huruf jar. Hatta itu huruf jar. Nah, hatta sebagai huruf jar, maka isim sesudahnya yaitu matla'i menjadi majrur oleh huruf jar tersebut. Majrur dengan sebab hatta tersebut. Sehingga dibaca dengan kasrah hatta matla'i. Ya. Ini. Jadi untuk hatta ya, perhatikan kalau dia masuk pada isim, maka hatta itu huruf jar dan isim sesudahnya menjadi majrur. Tetapi kalau hatta itu masuk pada fi'il mudhari', maka hatta itu menasabkan fi'il mudhari' tersebut dan tentunya fi'il mudhari'nya dia mansub. Ini. Jadi berbeda ya, apa yang ada sesudah hatta, isim ataukah fi'il mudhari'. Ini diperjelas oleh Syekh tentang hatta, perbedaannya ya. Ini. Dan sekali lagi ini diambil yang mudah, pendapat yang lebih mudah untuk kita pelajari saat ini. Adapun mungkin di lain waktu atau di pembahasan yang lebih rinci nanti banyak sekali di sana penjelasan-penjelasannya, perbedaan perbedaan yang ada tadi. Wallahu a'lam. Yang berikutnya ats-tsaminu wa tasi'u, yang ke-8 dan ke-9 dari nawasibul mudhari'. Al-jawabu bil fa'i wal wawi, yaitu jawab dari fa dan jawab dari wawu. Nahnu nuakhirul kalam 'alaihima, kita akhirkan pembicaraan tentang keduanya. Jawab dari fa dan juga jawab dari wawu itu pembahasannya diakhirkan. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila bastin, karena dia itu membutuhkan penjelasan yang melebar, yang luas. Ya. Pembahasan, penjelasan tentang jawab dari fa dan juga jawab dari wawu itu butuh penjelasan yang panjang lebar, yang luas. Sehingga ini diakhirkan. Ya, nanti mungkin di beberapa halaman berikutnya akan dibahas jawab dari fa dan jawab dari wawu, di situ pembahasannya panjang. Ini. Maka diakhirkan ya, dilanjutkan pada yang berikutnya, al-ashir yang ke-10 dari nawasibul mudhari', yang menasabkan fi'il mudhari', yang ke-10 yakni au tansibul fi'il mudhari'. Au menasabkan fi'il mudhari'. Au ini menasabkan fi'il mudhari'. Au di sini apakah au yang bermakna atau dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan pilihan? Bukan ya, bukan au yang bermakna atau, bukan au yang bermakna pilihan, bukan itu. Tapi apa? Wahia ta'ti bi makna illa wa bi makna ila. Jadi au ini yang hadir, yang muncul, yang ada dengan makna illa, yakni istifna, pengecualian, dan yang bermakna ila. Ya. Ini apa? Ghoyah, seperti ghoyah tadi ya. Ini. Jadi au itu menasakan fi'il mudhara, yakni au yang bermakna illa dan au yang bermakna ila. Fa in kanat ghoyatan lima qabalaha fahiya bima'na ila. Jika au itu menunjukkan tujuan, ghoyah tujuan, ya, sesuatu yang akan dituju terhadap kalimat sebelumnya, fahiya bima'na ila, maka au itu bermakna ila. Ya, sebagaimana mana ila, ya, ila kan menunjukkan tujuan, ke atau kepada, ya, itu kan menuju sesuatu. Ya. Jadi kalau au menunjukkan makna ghoyah, maka dia yang bermakna ila. Mislu contoh, la al zaman naka au taqtadiya ni daini. Sungguh benar-benar aku akan membutuhkanmu sampai engkau meminta, ya, memerlukan daini, ya, hutangku. Au dalam kalimat ini, hadhihi ala taqdiri ila an taqtadiya an taqtadiyani daini. Au di sini takdirnya maknanya adalah ila an taqdiyani daini. Jadi di sini menunjukkan ghoyah dalam kalimat ini, au itu menunjukkan makna ghoyah, sehingga dia menafsirkan fi'il mudhara' sesudahnya, au taqtadiya. Ya, au taqta afwan, au taqdiya afwan, bukan taqta ya, au taqdiya. Ya, taqdiya ini fi'il mudhara' mansub dengan sebab au tersebut. Au di sini bermakna ila atau ghoyah tadi. Misaluha bima'na illa, kemudian contoh dari au yang bermakna illa, yang bermakna istifna, la'aqtulannal kafira au yuslima. Ya, sungguh benar-benar aku akan membunuh orang kafir itu, ya, au yuslima atau afwan, kecuali, ya, kecuali dia masuk Islam. Ya, al kafir di sini ma'rifah ya, tertentu ya, bukan sembarangan orang kafir tapi tertentu dengan alif lam ya, al kafira. Ya, sungguh benar-benar aku akan membunuh orang kafir itu, tertentu orangnya, au yuslima, kecuali dia masuk Islam. Ini. Huna la yumkinu an naj'ala au bi makna ila. Di sini dalam kalimat ini tidak memungkinkan kita jadikan au itu bermakna ila. Li'anna al-qatla la yamtaddu ila ayyuslima. Karena al-qatl, ya, pembunuhan itu tidak berterusan, tidak memanjang atau tidak berterusan sampai dia masuk Islam. Ya. Jadi bukannya dia masuk Islam kemudian masih tetap akan dibegitukan, tidak. Tapi di sini pengecualian. Kalau dia sudah masuk Islam, ya sudah, tidak jadi untuk dibunuh. Ini. Jadi au dalam kalimat kedua ini tidak bermakna ila, berarti dia yang bermakna illa, yang bermakna istisna. Ini. Lakin naj'alu au bima'na illa ayyuslima. Ya, akan tetapi kita jadikan au di sini bermakna illa. Ya, illa ayyuslima. Wa 'ala kullin, dan pada semua keadaan ini, fa au tansibul fi'lan mudhari'ah. Maka au itu menasabkan fi'il mudhari', wa hiya ta'ti 'ala wajhain. Dan au itu ada datang dalam dua arah, dua makna. Al-awalu yang pertama, antakuna bima'na ila, au itu bermakna ila atau ghayah. Wathani antakuna bima'na illa, yang kedua, au itu bermakna illa atau istifna. Fa'inkana ma ba'daha ghayatan lima qabalaha fahiyya bima'na ila. Jika sesudah au itu merupakan suatu tujuan terhadap apa yang sebelumnya, maka au itu bermakna ila. Wa illa fahiyya bima'na illa. Dan jika tidak, maka au itu bermakna illa. Ini. Jadi, au yang menasabkan fi'il mudhari' ada dua makna ini. Bermakna ila atau illa. Sebagaimana tadi disampaikan, ya, bukan au yang bermakna atau. yang bermana pilihan ini atau itu, ya. Bukan itu. Kalau itu termasuk huruf ataf. Huruf ataf ya dia sesuai dengan yang sebelumnya. Ya. Ini. Jadi, perhatikan maknanya dulu ketika menjumpai au misalnya ya, perhatikan maknanya. Kalau memang itu menunjukkan ila atau illa, maka dia menasabkan fi'il mudhari'. Tapi kalau au yang bermakna takhyir ya, huruf pilihan, maka dia huruf ataf ya. Maka i'rabnya yang menyesuaikan yang sebelumnya, tidak menasabkan ini. Sebagaimana wawu ya, wawu ataupun fa nanti juga akan demikian. Wawu, fa nanti berbeda-beda amalannya sesuai dengan makna dari fa ataupun makna dari wawu tersebut. Faedahnya apa? Jadi faedah itu nanti akan menentukan amalannya. Ya. Makna dari huruf wawu atau huruf fa ataupun au ataupun yang lainnya itu nanti akan menentukan menentukan amalannya. Apakah dia mungkin menasabkan atau menjazmkan atau bagaimana? Itu akan berbeda-beda. Ini. Itu ya. Dakik ya, detailnya bahasa Arab, dalamnya bahasa Arab seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ta'lil itu mengemukakan alasan atau tujuan atau maksud. Maksudnya apa, alasannya apa, dilakukannya perbuatan tersebut. Ada lagi? Jadi satu huruf, satu kata atau satu huruf itu memang tidak punya makna secara tepat, secara jelas, kecuali kalau bersambung dengan kata yang lain. Sebagaimana yang disebutkan di awal tentang pembagian kata, ya, ada isim, fi'il, dan harf. Jadi makna dari harf, dia tidak mempunyai makna kecuali kalau bersambung dengan yang lainnya. Artinya makna secara tepatnya itu belum jelas. Seperti au, maknanya apa? Ya belum tahu kalau belum bersambung dengan isim ataupun fi'il. Wawu, fa, lam, dan yang lainnya, haraf-haraf semacam itu, ya, min, ya, termasuk, atau ba juga demikian, ya, jadi haraf-haraf itu, mereka tidak punya makna secara tepat, secara jelas, kecuali kalau sudah bersambung dengan isim atau fi'il, ataupun keduanya, baru bisa diketahui maknanya dengan tepat, dengan jelas, dan juga tadi amalannya, i'rabnya, pengaruhnya terhadap kata sesudahnya. Ini. Itu pengertian dari harf demikian. Tidak ada. Kita lanjutkan berikutnya. As'ilatun. Ya, tanya jawab ya terkait dengan pembahasan ini. An-nawasibu asyaratun. Harf-harf yang menasabkan itu ada 10. An, yakni yang pertama ya, atau diantaranya an. Misaluha, contohnya uhibbu an aktuba. Uhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. An adatu nasbin wa masdarin. An ini kata yang menasabkan dan merupakan kata masdar atau huruf masdar terkait dengan bentuk masdarnya sebagaimana dulu sudah dijelaskan ya. Ini an masdariyah. Kemudian berikutnya taktuba. Fi'lun mudhari'un mansubun. Ini fi'il mudhari' yang mansub bi an dengan sebab adanya an. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Uhibbu marfu' dengan dhammah yang jelas, an aktuba mansub dengan fathah yang jelas. Ini. Lan yang berikutnya lan misaluha, contohnya lan tanala. Lan adatu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Lan ini kata yang menasabkan, kata nafi dan kata istiqbal, atau huruf nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Kemudian tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Tanala ini fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lan. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak jelas pada huruf akhirnya. Lantanala. Ya. Berikutnya, idzan. Misaluha, contohnya, qala, seseorang berkata, idza dzakartu durusi najahtu. Jika aku mengulang-ulang pelajaranku, ya, najahtu, aku akan berhasil. Faqala lahu zamiluhu, lalu temannya berkata padanya, idzan tafraha. Jika demikian, tafraha, engkau akan senang, akan gembira, akan bahagia. Idzan ma hiya syurutuha? Idzan, apa syarat-syaratnya? Asyartul awalu, syarat yang pertama, ya. Sebagaimana kemarin sudah dibahas, untuk idzan ada beberapa syarat, ada 3 syarat untuk menasabkan fi'il mudhari'. Jadi ketiganya harus terpenuhi. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka idzan tidak menasabkan mudhari'. Asyartul awalu, syarat yang pertama, antakuna masdariyatan. Ya. Afwan. Ini mestinya keliru nih. Ya-nya dihilangkan ya, bukan masdariyatan tapi musaddaratan tanpa ada ya. Jadi asyartul awalu, syarat yang pertama, antakuna musaddaratan, ya. Jadi ya-nya dihilangkan. Antakuna musaddaratan. Idzan itu berada di awal kalimat. Musaddarah itu di awal. As-sadr itu dada, datang di depan. Jadi idzan itu ada di depan kalimat, ada di awal kalimat. Ini syarat yang pertama. Atsani yang kedua, alla yakuna bainaha wa bainal fi'lil mudhari'i syai'un illa al-qasama. Ya, yakni tidak ada antara idzan dan fi'il mudhari' sesudahnya sesuatu yang memisahkan. Ya. Jadi idzan langsung bertemu dengan fi'il mudhari'nya, tidak ada yang memisahkan antara keduanya. Illal qasama, kecuali qasam, kecuali sumpah. Idzan wallahi, ya, misalnya sa ukrimaka misalnya. Yang semacam itu. Jadi hanya sumpah saja yang bisa memisahkan. Adapun yang selain dari qasam, maka itu nanti menggugurkan syarat. Ini. Atsalitsu, syarat yang ketiga, ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'il yang sesudahnya itu bentuknya atau keadaannya mustaqbal, yakni untuk waktu akan datang. Fi'il mudhari' yang sesudahnya itu untuk waktu yang akan datang. Bukan hal, bukan waktu sekarang. Ini. Misaluha, contohnya, idzan ukrima ka. Ya, idzan ukrima ka. Idzan harfu nasbin wa jawabin. Idzan ini huruf nasab, menasabkan, wa jawabin dan huruf jawab. Karena tadi faedahnya untuk menjawab dari ucapan orang yang di depannya. Ukrima. Fi'lun mudhari'un mansubun. Ya, fi'il mudhari' yang mansub bi idzan, dengan sebab idzan. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Tanda nasabnya fathah yang tampak. Ya, idzan ukrima. Kemudian pertanyaan, hal tansibul fi'la, apakah idzan itu menasabkan fi'il mudhari'? Ya, apakah idzan itu menasabkan fi'ilnya? Idza qulta, jika engkau mengatakan inni idzan ukrimaka, khata'un, keliru. Ya. Ya, kalau jawabannya, kalau ataupun ucapannya dengan inni idzan ukrimaka, maka ini keliru. Artinya apa? Dia tidak menasabkan fi'ilnya. Tidak idzan ukrima, tidak inni idzan ukrima. Ya, li'annaha lam ta'ti fi awwalil kalami. Kenapa? Karena idzan di sini tidak datang di awal kalimat. Tidak berada di depan kalimat. Ada inni yang mendahuluinya, ada kata lain yang mendahuluinya. Sehingga tadi syarat yang pertama tidak terpenuhi, gugur. Sehingga dia tidak menasabkan. Waswab, jadi yang benar apa? Inni idzan ukrimu ka, ya, dengan marfo ukrimu, karena idzannya tidak di depan. Satu syarat tidak terpenuhi, maka hukumnya gugur, tidak berlaku, ya, tidak menasabkan. Idza qulta, jika engkau mengatakan idzan zurtani ukrimaka, jadi engkau mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Khata'un, keliru. Kenapa? Limadha? Lil fasili. Karena adanya pemisah. ada yang memisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari'nya. Yani zurtani dalam contoh ini. Idzan zurtani. Zurtani memisahkan antara idzan dengan ukrimu. Sehingga apa? Tadi syarat yang kedua tidak terpenuhi. Ya, maka hukumnya tidak berlaku. Ya, artinya apa? Idzan tidak menasabkan fi'il mudhari'. Sehingga yang benar idzan zurtani ukrimu ka marfu' dengan dhammah. Contoh yang berikutnya. Idzan ukrimaka al-ana. Hal hadza sahihun? Apakah ini benar? Ghairu sahihin, tidak benar. Idzan ukrimaka al-ana. Di depan tidak ada pemisah, tetapi ini al-ana. Al-ana apa? Sekarang, bukan mustakbal. Maka ini ghairu sahih, tidak benar. Kami syurut. Berapa syarat-syaratnya tadi? Ada tiga kan? Ini baru terpenuhi dua. Ya. Hanya yang syarat pertama dan syarat kedua saja yang terpenuhi. Syarat yang ketiga, yang untuk mustakbal, tidak terpenuhi. Ya. Hiya ta'ammatun, apakah itu sempurna? Syarat-syarat itu tadi apakah sempurna? Ghairu ta'ammatun, tidak sempurna. Man naqisu, apa yang kurang dari syarat-syarat tadi? Tiga syarat tadi. Laisat fil listiqbali. Laisat fi listiqbali. Yakni, ini tidak dalam istiqbal, tidak dalam masa yang akan datang. Di situ ditunjukkan dalam pada lafaz al-ana. Al-ana ini bukan mustakbal atau bukan istiqbal. Sehingga tadi syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Sahih al-ibarata. Benarkan ibarah tersebut, benarkan kalimat tersebut. Idzan ukrimu ka al-ana. Ya. Jadi fi'il mudhari'nya marfu' dengan dhammah ukrimu. Ya, kenapa? Karena tidak untuk mustakbal. Ya, ada al-ana. Ini. Jadi ketiga syarat harus terpenuhi semuanya. Salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak menasabkan fi'il mudhari'. Kembali ke asalnya marfu'. Ya, fi'il mudhari'nya kembali ke asal menjadi marfu'. Jadi kalau tadi syaratnya tidak terpenuhi secara sempurna. Ini. Itu tentang idzan. Yang berikutnya kai misaluha aslamtu kai adkhulal jannata. Ya, saya masuk Islam supaya saya masuk jannah. Aslamtu fi'lun madin kai ta'lilatun atau ta'liliyatun. Ya, kai ini sebagai ta'lil untuk menunjukkan alasan. Kemudian adkhula fi'lun mudhari'un mansubun bil harfin nasibi kai. Ini fi'il mudhari', adkhula fi'il mudhari' yang mansub dengan huruf penasab yakni kai. Wa 'alam bi nasbihi al-fathatu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah pada huruf akhirnya. Kai adkhula. Ya. Yang berikutnya lamu kai, lam kai. Lam yang bermakna kai. Misaluha, contohnya ci'tul masjida li adrusa. Saya datang ke masjid itu untuk belajar. Li adrusa. Al-lamu harfu nasbin wa ta'lilin. Lam ini adalah huruf nasab dan huruf ta'lil. Dia menasabkan dan menunjukkan ta'lil, alasan atau sebab dilakukannya fi'il tersebut. Adrusa fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' yang mansub bi lami kai dengan sebab lam kai. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Li adrusa. Ini ya. Baik. Lamul juhudi, lam juhud. Ma hiya, apa dia? Ta'ti ba'da ma kana au lam yakun. Yakni lam yang datang sesudah ma kana atau sesudah lam yakun. Itu yang disebut dengan lam juhud. Ma makna al-juhudu huna? Apa makna juhud di sini? Yakni an-nafyu, penafian. Ini makna dari juhud. Tayyib. Ma kana Allah liyadhara. Contoh dalam ayat di surah Ali Imran. Alamu lamul juhudi. Lam di sini dalam ayat ini liyadhara adalah lam juhud. Kudan yadhara fi'lun mudhari'un mansubun billami. Fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lam juhud tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, jadi ada makana, makana Allah liyadhara, ada makana, kemudian diikuti lam, maka dia lam juhud. menasabkan fi'il mudhari'nya liyadhara. Hatta misaluha, huruf penasab yang berikutnya yaitu hatta, contohnya hatta yarji'a ilaina Musa di surah Thaha. Hatta harfu ghayatin wa nasbin. Hatta ini huruf ghayah, menunjukkan tujuan. Kemudian wa nasbin, ya, menasabkan. Kemudian yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta, fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab hatta. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Hatta yarji'a. Ini beberapa pertanyaan latihan terkait dengan nawasibul mudhari'. Ada yang ditanyakan? Jadi bukan berarti seperti ini. Apa? Bukan. Lain. Itu kaf. Kaf. Ini nawasibul mudhari', kemudian tadi masih ada satu atau dua di antara nawasibul mudhari', yaitu jawab dari fa dan jawab dari fa wawu, akan dibahas pada pembahasan berikutnya, ya. Al jawabu bil fa'i wal wawi, jawab dengan fa dan wawu, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang untuk pembahasan ini agak panjang, ya. Wallahu a'lam, malam ini sampai ini dulu. Afu minkum untuk kekurangannya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.